بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita masih dalam lanjutan dalam judul tentang memakai apa? Memakai gelang baik dari besi atau kuningan atau yang semisalnya. Termasuk kesyirikan ini dengan niat untuk raf'ul bala. Untuk menghilangkan musibah. Audafi atau untuk menepisnya sebelum datang. Menghalanginya. Ini termasuk syirik. Apabila niatnya untuk tersebut lirab ilbala audafihi. Telah kita lewati kemarin penjelasan dari Syekh Rahman bin Hasan. Dalam memakai benda-benda ini, ada penjelasan bahwasannya ditinjau dari sisi niatnya. Ya. Dalam kalimat yang mana kemarin yang kita baca? Zaman tersebut. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Wabi itu berbil maqasid. Kalimat yang mana kemarin? Siapa yang ingat? Hah? Ayo, ingat. Siapa yang ingat? Mana Pak Muksin? Ingat enggak kemarin? Sebelah mana kemarin? Kalimat tersebut. Enggak ingat? Enggak ingat berarti. Enggak ada yang ingat sama sekali. Satu pun enggak ada yang ingat. Ya. Wafi al-itibar bil maqasid. Siapa yang ingat? Enggak ada yang ingat. Ya. Hah? Enggak ingat berarti kan? Ayo, fi'il tibar bil maqasid itu penting. Apa maksudnya itu? Hah? Tergantung niatnya, tujuannya apa mana maqasid? Apa mana maqasid? Jamak dari kata? Jamak dari kata apa? Al-maqasid mufradnya apa? Hah? Maksud atau maksid? Maksidun atau maksudun? Eh? Sim maf'ul atau sim atau Master Mimi? Master Mimi. Ayo, berarti kan itu. Ini penting. Karena kalau orang tua memakai dengan tujuan untuk sekedar perhiasan. Ya kan, dari besi tarolah. Dosanya dosa memakai cincin dari besi. Bagi yang mengatakan dan cincin besi tidak boleh dipakai. Ini pakaian khilafiyah. Bagi memakai pakaian yang memang tarofid, bahkan misalnya dengan niat perhiasan saja, maka hukumnya beda dengan orang yang niat untuk menolak bala. Maka dikatakan oleh beliau di situ, wafi al-itibaru bil maqasid. Ya kan? Apa maknanya itu? Seperti yang dalam judul li raf'il bala au daf'ihi minasyirki lubsul halqa wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi lam lam li ta'lil. Kalau tujuannya untuk apa? Menghilangkan apa? Musibah dengan benda tersebut tanpa dalil, tanpa hujjah. Diyakini benda tadi bisa mengusir musibah, maka musyrik syirik akbar. Kalau diyakini sebab sebab dan Allah yang memberikannya, ini termasuk khurafat dan syirik asghar. Demikian juga untuk daf'il bala, untuk mencegat dan mencegah jangan sampai datang bala. Seperti, ya kan, biar rumahnya tidak dimasuki jin dan gondorowo, dan tidak biar tidak kemasukan maling, maka dipasang, digantungi sesuatu di rumahnya, di pintunya. Secara adatnya dia bisa menghalangi hal-hal tadi yang diperkirakan datang, syirik akbar. Tapi kalau katakan ini sebab dari Allah Ta'ala, maka syirik asghar dan ini khurafat. Paham itu? Ayo. Sekarang kita lanjutkan. Kita lihat wabi itibarul maqasid ataupun wabi al itibaru bil maqasid. Itu kalimat penting biar kita tidak menghukumi serampangan. Ada orang yang pakai gelang tadi, kita katakan langsung syirik itu. Nah, ini tengok apa? Tengok maksud dari yang memakai, kalau memang itu tujuannya untuk tadi raf'ul bala atau daf'uhu, maka syirik. Kalau tujuannya lain sekedar perhiasan, maka hukumnya beda. Baik. Berkata Sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah taala qauluhu. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bi, ini hadis di atas yang telah kita baca. Dari sisi sanatnya sekalian disinggung di situ. Ada riwayat Imam Ahmad dengan sanat la ba'sa bihi. Maksudnya adalah sanat yang bisa dijadikan hujjah. Tapi telah kita lewati bahwasanya secara penilaian dari sisi ilmu hadis, hadis ini lemah. Iya. Ya kan? Hadisnya lemah. Cuma dari sisi maknanya memang benar. Maknanya adalah benar. Faqala in zi'ra fa inna la taziduka illa wahanan. Fa inna kalau mitta wa ya'alaika mahlut abadan. Maknanya sahih. Memang keyakinan bahwasanya benda tadi dipakai untuk menolak bala yang telah ada atau untuk mencegatnya biar enggak datang. Ya syirik. Ya kan? Hadis tadi riwayatnya Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bi, maksudnya sanad yang bisa dijadikan hujjah. Sekarang kita baca tentang biografinya Imam Ahmad secara ringkas, sedikit di sini disinggung. Qala rahmatullahi wa al-Imam Ahmad. Bani Muhammad bin Hanbal, bin Hilal, bin Asadi, bin Idris, bin Abdullah, bin Hassan, bin Abdullah, bin Anas, bin Auf, bin Qasid, bin Mazin, bin Saibana, bin Zuhli, bin Sa'labata, bin Ukabata, bin So'bi, bin Ali, bin Bakri, bin Wa'ili, bin Qasid, bin Hunbi, bin Afsa, bin Du'mi, bin Jadilata, bin Asad, bin Rabi'ata, bin Nazar, Al-Nizar, bin Ma'addi, bin Adnan. Itu silsilah nasabnya beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Imam Al-Alim Abu Abdullah, kunianya Abu Abdullah. Bagaimana nama kunia? Nama yang diol dengan Abu atau Ummu. Az-Zuhli, summa Syaibani al-Marwazi, summa al-Baghdadi. Imamu ahli asrihi wa a'lamuhum bil fiqhi wal hadis. Beliau adalah imam ahli asri, yakni imam yang ada di zaman beliau. Imamnya kaum muslimin yang ada di zaman beliau. Ya kan? Seperti zaman kita ini Syekh bin Baz. Itu adalah imamnya kaum muslimin yang ada di zaman kita. Syekh Nasir al-Albani. Syekh Mukbil. Termasuk a'imma, para imam yang ada di zaman kita sekarang. Imam Ahmad, imam yang ada, imamnya para kaum muslimin yang ada di zaman beliau, asar itu zaman. Wa'lamuhum, dan beliau termasuk orang yang paling berilmu tentang fikih dan hadis di zamannya. A'lamu bil fikhi wal hadis. Sehingga banyak juga di antara manusia dari kalangan kaum muslimin, Ahlussunnah wal Jamaah yang anti taklid, mengatakan seandainya saya dipaksa untuk taklid, maka akan saya bermazhab dengan mazhabnya Imam Ahmad. Karena yang paling afdol dari mazhab yang ada, dari mazhab-mazhab yang ada di mazhab Al-Arba'ah. Mazhab Al-Arba'ah. Wasadduhum waru'an wa mutaba'atan li sunnah. Ini dari kalangan para imam, beliau orang yang paling kenceng dalam masalah warok. Warok itu adalah meninggalkan suatu perkara khawatir akan tuntutan di akhirat. Perkara yang mubah ditinggalkan. Tapi kenapa tinggalkan khawatir akan adanya tuntutan di akhirat? Temannya warok. Orang yang paling kenceng dalam mengikuti sunnah. Wallahu yaqulu fi ba'du al-sunnah, dialah beliau seorang yang diberikan rekomendasi kemuliaan oleh sebagian ahlu sunnah. Apa sih rekomendasinya? Anid dunya ma kana asbarahu. Imam Ahmad, betapa sabarnya tentang ujian dalam perkara dunia. Anid dunya ma kana asbarahu. Alangkah sabarnya beliau tentang perkara dunia ini. Artinya tentang ujian dari perkara dunia. Wabil madina makan asbahu. Dan betapa miripnya dengan para orang-orang soleh yang telah berlalu sebelum zaman beliau. Wabil madina. Madina adalah orang-orang yang telah lewat, yang telah berlalu. Alangkah miripnya dengan para orang-orang soleh yang telah berlalu sebelum beliau. Jadi beliau termasuk orang yang dijadikan figur sebagai teladan untuk dicontoh. Betapa miripnya dengan para kudama, orang-orang yang sebelum beliau dari orang-orang soleh. Dengan keadaan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, di zaman ini jarang ada contohnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Rabi dalam kitab beliau tentang keberadaan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Dunia ini ditaruh di bawah telapak kakinya oleh beliau. Tidak ada artinya. Maka jangankan kita mencontoh salah, penyelesaian semuk belasnya enggak mampu. Nyontoh salah pula. Ya kan? Nyontoh semuk belasnya kita enggak mampu. Dikit-dikit. Apa? Sabitin. Sabitin. Orang-orang yang sabitin, para sabitin. Nyontoh siapa? Ya kan? Nyontoh gurunya aja enggak mampu. Gurunya anti. Dengan macam-macam jumia, yayasan, anti dengan tasawulat, anti dengan selfie. Dibilang apa? Muridnya sumukbil, alumnus damat, buadalah, badalah, badalah, buka izin. Oh, ya kan? Tahu gak izin muridnya sumukbil. Masya Allah, 7 tahun di sana. Termasuk yang paling cerdas di dari apa? Dari negeri Indonesia. Buadalah. Ternyata apa? Selfie terus. Ayo, selfie terus. Gaspol. Hai. Ya kan? Bilangnya mereka yang mobil. Jangan kan nyata saya nyata salah. Nyata saya mobil saya nggak mampu. Baik. Atat hudunya fa'aba. Ini termasuk biografi beliau, kemuliaan beliau. Atat hudunya fa'aba. Ngerti dunia? Bukan kok dia ini datang, berpondok-pondok bawa kaki, bawa roda, gitu. Perkara-perkara dunia ini ditawari perkara tentang gemerlapan dunia, datang kepada beliau, beliau abah, abah, ya abah, enggan menerimanya. Ya kan? Jadi gembar-gemborkan. Kita mengikuti Imam Ahmad, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sini beliau biografinya, atas dunia abah-abah. Datang kepada beliau tentang gemerlapan dunia ini, kemewahan dunia ini, beliau enggak menerimanya. Wasubahu. Panafa datang kepada beliau tentang subah. Perkara-perkara yang menjadikan rancu dalam din ini. Beliau panafa, beliau menepisnya. Ya, semua subhat ditepis oleh beliau rahimahullah ta'ala wa ta'ala anhu. Ini perhatikan ya kan di hafal itu atat dunia fa abaha wasubau fanafaha itu dihafal. Ya kan? Atat dunia fa abaha wasubau subau ini fa'il. Dari fi'ilnya ata. Fanafaha datang subuhat pada beliau juga beliau tepis, beliau singkirkan, beliau bantah. Ila Imam Ahmad, imamnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Khuruja bihi min Muru. Muru nama tempat. Muru. Ya kan? Bukan Muru Filipin. Punya Muru Filipin. Muru Filipin? Ya kan? Negerinya siapa? Negerinya siapa? Filipin. Jihadiyin. Ngerti jihadiyin Filipin? Ayo. Khurija bihi min Muru wa huwa hamlun. Apa mana hamlun? Apa mana Yayub? Khurija bihi min Muru wa huwa hamlun. Dia Imam Ahmad ini dibawa keluar dari kota Muru dalam keadaan hamlun. Maksudnya apa? Apa maksudnya tapi? Dalam perut ibunya, dalam kandungan ibunya. Paham siapa? Aku nadana. Wah, hamlun dalam kondisi masih dalam kandungan ibunya. Fawulida bi Baghdad, maka beliau dilahirkan di kota Baghdad. Kotanya Saddam Hussein. Ya kan? Baghdad itu. Nanti Saddam Hussein? Figurnya orang-orang Indonesia. Nah, orang Indonesia yang bodoh. Saddam Hussein gambarnya ditaruh di mana-mana. Mujahid. Mujahid katanya. Ya kan? Mujahid. Walah. Itulah bodoh. Ya kan? Kebodohan tadi seperti itu. Khomeini. Gambarnya juga demikian. Di pajang di negeri kita ini. Sama Bin Laden. Dan semisalnya. Ini kebodohan. Wawulidah bi Baghdad sanata arba'in wa sittina wa mi'ah. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada tahun 164. Min hijratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Min hijratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fi syahri Rabi'il Awal pada bulan Rabi'il Awal. Wa talaba Ahmad al-ilma sanata wafati Malikin. Sanata wafati Malikin. Beliau mencari ilmu pada tahun pas meninggalnya Imam Malik. Ketika Imam Malik meninggal, rahmatullah, beliau pas lagi sedang awal-awal cari ilmu. Ya kan? Wa ya sanatu 79, yaitu pada tahun 79. Berarti umur berapa waktu itu? Iya, enggak apa-apa itu enggak, memang itu enggak perlu disebutkan. Mianya maksudnya setelah 100 pada tahun 79 setelah 100. Berarti umur berapa waktu itu? 4 sama 9 berapa? Umur 13 tahun. Ya kan? Umur 13 tahun. Fasami'a min Husaim wa Jarir ibn Abdul Hamid wa Sufyan ibn Uyainah wa Mu'tamir ibn Sulaiman wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan wa Mahl ibn Idris al-Shafi'i wa Yazid ibn Harun wa Abdul Razzaq wa Abdul Rahman ibn Mahdi wa khalqin la yuhsawna bi Makkah wal Basra wal Kufa wa Baghdad wal Yaman wa ghairiha min al-bilad. Ini guru-gurunya beliau Imam Ahmad, yaitu apa? Fasami'a, ini apa Fasami'a? Mendengarkan tentang periwayatan hadis. Berarti yang mengambil hadis dari Husain bin Jarir bin Abdul Hamid, Sufyan bin Uyayna, Mu'tamir bin Sulaiman, Wahib bin Sa'd al-Qattan, Muhammad bin Idris Safi'i, Yazid bin Harun, Abdul Razak As-San'ani, Rahman bin Mahdi, wa khalqin. Nah, dan lagi banyak orang dari kalangan para a'immah yang telah diambil ilmunya oleh Imam Ahmad. Makan bakhulkin layuh saun tadi. Banyak sekali tidak terhitung. Layuh saun tidak terhitung selain yang tadi disebutkan. Udah mah. Ini bukumu. Mana? Buku tidak ditangin. Apa tidak dilihat? Yo, dilihat. Perhatikan ada yang baca itu diperhatikan. Anda mana tahu? Tinggal ngurung oknoi. Lunggu ngurung ana enggak apa pulpen enggak buku wis mulai dipijeti bapake enak kayak turu ya orang nabi ya. Bapake pegel-pegel, bapake pegel-pegel, capek-capek sik menjadi anak-anak sepeda turu mari belajar orang nabi. Baik. Mendengarkan riwayat tadi itu di Mekah, di Basra, di Kufa, di Baghdad, di Yaman, dan yang lainnya dari beberapa negara, beberapa kota. Ini menunjukkan beliau adalah termasuk dari para pencari ilmu syar'i yang benar-benar giat. Gurunya segini banyak, tempatnya pun segini banyak. Di mana-mana, di beberapa tempat mencari ilmu. Tapi bukan sekedar untuk nyicipi. Nyoba sini 3 bulan, sana 3 bulan, tanggal 4 bulan nanti. Ya kan? Dapat bulan-bulan saja. Ya. Dapat apa? Dapat banyak bulan. Nah. Enggak begitu. Baik. Rawahu ibnahu Shalih wa Abdullah. Yang mengambilnya dari Imam Ahmad adalah dua putranya. Soleh sama dan Abdullah. Wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibrahim al-Harbi wa Abu Zur'ah al-Razi wa Abu Zur'ah al-Dimaski. Abdullah bin Abi Dunya. Abu Bakr al-Asram. Osman bin Sa'id al-Darimi. Wa Abu Qasim al-Baghawi. Wa wa akhiru man haddatha anhu. Haddatha jangan dikatakan haddatha yaktusu. Haddatha. Abu Qasim al-Baghawi ini, Imam Baghawi ini. Beliau orang paling terakhir yang mengambil hadis dari beliau Imam Ahmad. Wa rawa anhu min suyukhihi Abdurrahman bin Mahdi wal Aswad bin Amir. Alman, mana? Dan dari kalangan masayikhnya, dari kalangan guru-gurunya Imam Ahmad yang mengambil ilmu dari beliau, gurunya mengambil dari muridnya. Adalah Abdurrahman bin Mahdi dan Aswad bin Amir. Gurunya mengambil dari muridnya. Ya kan? Tapi kalau sekolah itu harus memiliki tingkatan klasikal dan klasikal, bagaimana guru mengambil dari murid? Piye carane? Engkau alam lepun dekat tadi murid. Nah, guru bisa jadi murid piye? Ya kan? Enggak boleh ngajar kecuali S1. S1 enggak boleh diajar kecuali S2. S2 enggak boleh diajar kecuali pengajarnya apa? S3. S3 enggak boleh diajar kecuali S4. S4 enggak boleh kecuali S5 dan selanjutnya. Terus piye? Nanti S5 enggak boleh dari S4 juga enggak boleh. S-nya beda. Ya kan? Masa gurunya S6 ngambil dari S4? Enggak boleh. Itulah, maka di sini tengok ada kepada salafus saleh, gurunya Imam Ahmad mengambil dari beliau. Wa min aqrani Ali bin al-Madini wa Yahya bin Ma'in. La ilaha illallah. Boleh kamu mules pe ngono. Tak goreng kupingmu. Perhatikan. Wa min aqrani Ali bin al-Madini wa Yahya bin Ma'in. Aqran. Nah, sebarengan dalam mengambil ilmu dalam belajar. Mengambil dari Imam Ahmad adalah Ali bin al-Madini dan Yahya bin Ma'in. Qala al-Bukhari marida Ahmad li lailataini kholata min Rabiul Awal. Imam Ahmad sakit dan Imam Bukhari. Ya kan? Li lailataini kholata min Rabiul Awal berapa tanggal itu? Tanggal 2 Rabiul Awal. Wa mata yawmal jum'ah. Lisnatai asarata kholat minhu. Meninggalnya pada malam Jumat. Ya kan? Pada apa? Pada hari Jumat. Bulannya sama. Rabiul Awal bulan yang tadi. Tapi pada tanggal berapa? 2. 12 berarti berapa sakitnya? Cuma 10 hari. 10 hari. Waqala hambal mata yawmul Jum'ah fi Rabiul Awal sanata 41 wa mi'ataini wa lau sab'un wa sab'una sanah. Berkata Hambal, meninggalnya Imam Ahmad pada hari Jumat, pada bulan Rabiul Awal, pada tahun 241. Waktu itu beliau berumur 77 tahun. Waqala Ibnu Abdullah wal Fadl bin Ziyad mata bisani asyara Rabiul Awal. Rahimahullah ta'ala pada tanggal 12. Rabiul Akhir ya, sahih. Rabiul Akhir itu bulan yang selanjutnya, bulan yang setelahnya. Demikian sisi perselisihan tentang meninggalnya beliau Imam Ahmad pada bulan apa dan tanggalnya berapa. Kalau berkata putranya Abdullah sama Fadl bin Ziyad, maka satu bulan lebih sakitnya. Sekitar 40 hari. Baik. Qalu wa lahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Wa lahu. Lahu liman? Hu dan ini kepada siapa? Ayub. Imam Ahmad aywa. Sahih. Dan juga riwayatnya Muhammad dari Uqbah bin Amir ada yang marfu'. Ini sebab Nabi man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Rasulullah mengatakan man ta'allaqa tamimatan, siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah itu jimat. Tamimah itu apa sih? Jimat. Fala atamallahu lahu, maka semoga saja Allah tidak menyempurnakan baginya. Jimat ini beratnya ada kambing hilang. Biar kambingnya bisa balik, malingnya bingung, keder, gak tahu arah, bingung. Ya kan? Hatinya gelisah, kambingnya dibalikkan. Jimatnya digantung di kandang kambingnya. Nah, terus misalnya, atau di rumahnya, biar gak kucin. Namanya menggantungkan tamimah. Waman talaka wada'atan, fala wada'allahu lahu. Wabiriyatin mantala kami bertahan fakat asyaka. Ini akan kita lewat penjelasannya. Fi Khalid bin apa ini? Fi Khalid bin Ubaid al-Mu'afidi gitu ya. Majhulun lam yastikhu garu bin Hibban kama fi kitab ta'jil manfaah gitu ya. Enggak ada. Enggak ada, berarti masih Ipad punya saya. Ini tulisan enggak ketara-ketara ini. Ada seorang rawi dalam hadis ini namanya Khalid bin Ubaid Al-Mu'afiri, dia majhul, enggak ada seorang pun yang memberikan tausik kepada Khalid ini kecuali Ibnu Hibban sebagaimana dalam kitab Ta'dilul Manfaah. Enggak ada situ. Saya punya, enggak ada. Enggak ada. Ya, ini dulu talik dari pengajar kita dulu, Akhuna Abdul Mugis. Abu Abdul Mugis. Semoga beliau masih panjang umur dari Aljazair. Dulu di Pakistan, belajar di Zahlem, belajar di kamar, nggak di kelas, di kamar, ya kan? Dari di kelas itu, di kamar aja, bertiga, berdua itu aja belajarnya. Seperti di sini ini kadang-kadang satu orang muridnya, nah itu seperti itu. Dulu kita belajarin dulu ketika belajar di kamar. Sebagainya, wah ayo belajar kita. Al-hadis al-awwal rawahu Imam Ahmad kama qala al-musannif wa rawahu aidan Abu Ya'la wal Hakim wa qala Syekhul Islam wa aqarra Dhabi. Apa makna wa aqarra Dhabi? Hah? Apa maknanya? Ayub. Wa aqarra Dhabi apa maknanya? Hah, siapa yang jawab? Mana Mas Rizki? Ayo, apa makna wa aqarra Dhabi? Hah? Mengatakan apa maksudnya? Wa aqarrahu Dhahabi. Apa maknanya? Ayo mas. Maknanya Imam Dhahabi itu mengakui apa yang ditegaskan oleh Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan Sahihul Isnad. Hadis ini Sahihul Isnad. Isnadnya sahih. Dan Imam Dhahabi mengakui tentang apa yang ditegaskan oleh Al-Hakim namanya Wa'akarraw Dhahabi. Kalau datang setelah Dhahabi, orang mengatakan, ya kan, Wa'akamakola. Nah, seperti, hadis ini seperti yang dikatakan oleh Al-Hakim sama Az-Dhahabi. Demikian jadinya Syekh Nasir atau yang lainnya. Nu'aim. Sampai mana kapalannya? Kapal selamnya? Nah. Sampai mereng. Saya perhatikan. Baik. Itu istilah wa aqarrahu Dhahabi. Perhatikan ya, bagi yang belum pernah dengar sekarang sebagai ilmu. Ya kan? Dan ilmu itu adalah suatu perkara yang paling mulia dari kebutuhan kita. Ya kan? Maka janganlah jauhi ilmu. Karena ilmu lah yang membimbing seseorang. Baik. Jadi hal-hal ini termasuk perkara istilah. Maka disebut dengan mustalah hadis. Apa makna mustalah hadis? Istilah untuk hadis. Hadis itu istilah. Ada istilah do'if, sahih, mudol, hadis marfu, hadis mungkote. Itu namanya istilah. Dalam bukunya mustalah hadis. Mafhum? Belajar mustalah, belajar ilmu istilah. Ilmu istilah ini dulu enggak ada di zaman Nabi. Ya kan? Termasuk bid'ah. Ya. Dalam lugo, dalam bahasa termasuk bid'ah dalam bahasa. Karena muncul baru. Dalam perkara syar'i bukan bid'ah, karena dibutuhkan untuk mengenal istilah-istilah di antaranya seperti ini yang telah kita baca ini. Baik, qalu wa fi riwayatin ay man hadda min hadisin akhar rawah Ahmad wa qala hadatsana Abdul Samad bin Abdul Waris hadatsana Abdul Aziz bin Muslim hadatsana Yazid bin Abi Mansur an Tujain Al-Hudri an Uqbah bin Amir Al-Juhani. Ini nisbah. Kalau di tanpa nisbah gimana bunyinya? Ayo. Juhani. Kalau enggak ada ya nisbahnya apa bunyinya? Ayo Mas Dana. Ayo. Mas Dana. Ah, ayo. Antum apa namanya Muhammad? Juhani itu kalau buat ya nisbahnya apa bunyinya? Ahmad. Ayo, Mbah. Mbah Muhammad. Ayo, Mbah Syafi'i. Alah, mana lagi? Mbah Rizki. Ayo, Mbah. Piye, Mbah, Mbah? Ah, siapa itu, Haidar? Hah? Apa, Johan? Masa Johan? Masa Johan? Bro, bro. Piye? Johan? Masa Johan? Hah? Juwaina, itulah maksud Johan. Juwaina. Juwaina itu nama tempat. Ketika dengan itu menjadi Juhani. Nah, gitu loh. Seperti Sakif menjadi Astrakofi. Begitu. Itu ilmu. Itu namanya ilmu Yehwa. Dan ilmu ini dibikin lengket di benak kita. Minta kepada Allah Ta'ala agar lengket di benak dan kepala kita. Ya kan? Daripada ngapal gim-gim terus. Mbah Hendro, Hendrawati sama Hendrawan. Ya kan? Sekarang banyakkan negara ini ibu-ibu Hendrawati. Ya kan? Bapak-bapak Hendrawan di kampung baru. Bagusnya ngapal kayak gini-gini aja. Ya kan? Berarti kan itu. Al-Juhani. Ya kan? Kalau dibuang yakni sebenarnya menjadi Juhayna. Jadi ingat. Anna Rasulullah SAW akbala ilaihi rahtun. Ya kan? Kata Uqbah bin Amir. Siapa kuniannya Uqbah bin Amir? Siapa yang ngerti? Amir Mus'ab? Abu Amir. Abu Mas'ud. Abu Mas'ud Alan? Ansori. Bukan Abu Mas'ud saya. Ya. Saya cuma niru saja. Baik. Pada Rasulullah SAW, pada satu hari kedatangan sahabat rombongan namanya Rahab. Ya kan? Bilangannya kurang dari 10. Rombongan yang tidak nyampai 10 orang namanya Rahtun. Jamaatun latila tablugu asarah. Sekelompok rombongan yang tidak mencapai bilangan 10 orang namanya Rahtun. Nah itu. Abu Muhammad tulis. Ya kan? Moga-moga engkau jadi ilmu sambil mudek pokis. Ayo. Ya. Ya kan? Ditulis sambil mudek pokis menjadi ilmu yang terukir. Ayo. Ditetak-tetakan pokis. Baik. Jadi rahtun itu adalah bilangan jamaah rombongan enggak nyampe 10 orang. Babayat tis'atan wa amsaka an wahidin. Nah, Rasulullah SAW membayat 9 dari rombongan tadi. Yang satu tidak dibayat. Nah, wa amsaka an wahidin. Rombongan tadi datang. Ya kan, yang 9 dibayat oleh Nabi SAW. Yang satu tidak. Faqalu, maka mereka bilang yang 9. Ya Rasulullah. Bayat tis'atan wa amsaka an hada. Sing songo kau bayat. Sing sitok kok enggak iki piye? Sebab apa? Faqala inna alaihi tamimatan. Orang ini ternyata punya singgaan tamimah. Tapi singgaan disembunyikan. Fadkhala yadu faqata'aha. Maka ya kan? Rasulullah masukkan tangannya lalu memotong tamimah tadi. Kita bukti ini loh, gitu loh. Anak tamimai, di kalangan anak ini mau nanti ngono tapi harus lorok peru. Orang yang ngikut tamimah. Paham? Itu buktinya bahwasanya tamimah tadi walaupun berinya 1 miliar pun dipotong enggak ada denda. Kalau sekarang barang saya yang berharga dipotong kulaporkan ke Pak Polisi. Ya, jadi dikurung beneran kan lum. Nah, kenapa kena hak asasi? Iya toh? Ayo. Polisinya gak peduli. Pokoknya kamu rusak barang orang. Terus. Boyku sirik. Boyku opor. Penting rusak barang orang. Makanya. Ya kan. Sekarang ini. Kata Syekh Mukbil. Para junud Islamiyin. Di negara-negara Islam rata-rata adalah apa? Mereka adalah wahsi. Seperti hewan liar. Nah, kenapa? Karena disuruh apa saja dijalankan. Oleh penguasanya nyuruh apa saja dijalankan. Semua belum mengatakan tentang mereka. Dan kitabnya Ghoratul Asyritah. Junub. Di berat Islaminya rata-rata adalah wasiun. Rata-rata apa? Kayak wasiwai wali. Waliar. Kenapa? Karena mereka yang melindungi rata-rata melindungi apa semua kejahatan. Yang penting perintah dari atasan. Ya. Siap dan. Nah itu perhatikan. Harus waspada. Tapi kalau orang-orang itu muslim. Yang baik menghargai negara. Menghargai agamanya. Ya harus di. Perhitungkan. Maka ini tengok in alaita mimatan fa atqala yata fa qata'aha. Taruhlah beli dari dukun harga 10 juta. Tapi mah tadi. Ya kan? Betapa sedihnya harganya segitu langsung dibuang gitu saja. Bisa nuntut kalau di negeri kita seperti ini. Enggak toh? Nah. Tapi dalam Islam tidak, bahkan dilindungi bagi orang yang merusak perkara yang mungkar. Fabaya'ahu lalu setelah itu dibaiat. Qala man talaqta mimatan faqad asyraka. Maka beliau setelah itu berkata, bersabda, barang siapa yang menggantungkan tamimah itu jimat tadi, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Rawahu wa rawahu al-hakim binahwihi wa ruwatu siqat. Al-hakim meriwayatkan dengan semisal makna ini dan para rawinya adalah siqat. Yani hadisnya sahih. Hadisnya sah? Sahih di situ apa? Sahih. Hah? Ada tariknya enggak? Eh? Ada, sahih. Nah, ya wah, berarti sini pun benar ini sahih. Dan ini ya sahih Al-Albani. Ala nomor hadis 492. Eh, apa berarti bodoh. Ya, bodoh. Punya saya taliknya pakai apa? Pakai tulisan tangan, pakai pensil dulu. Al-Hakim. Siapa lagi ini? Targib Al-Haisami fil majma' zawaid. Kemudian tapi berarti sahih. Itu buktinya inna al-tamimatan fa taqulayatu fa qata'aha. Ini ya khuwah. Ini tariqah al-islami, tariqah al-islami ya, caranya cara islamiyah seperti ini, melihat apa? Melihat orang yang pakai gelang-gelang syirik, kalung syirik dan semisalnya, maka boleh dipotong kalau berani. Tarik aja potong kalau berani. Keluarga kecil biar enggak nangis, biar enggak ngerengek, biar enggak nangis, kasih aja bonbon. Tahu bonbon? Bonbon itu bahasa Sumatera. Permen. Nah. Biar enggak anu, bonbon nanti dia lengah-lengah enggak tahu langsung digunting enggak terasa. Itu anjurannya semukbel. Ya kan? Nah, terus di bonbon, si jajan, terus nanti gelangnya digunting. Enggak terasa. Tiba-tiba pulang sudah enggak ada tamimahnya. Ngerti bonbon? Bonbon apa? Permen. Bonbon itu bahasanya orang Riau sana. Bonbon itu orang Medan. Tapi perhatikan. Qalu anu kata bani Amir sahabin masyurun faqihun fadilun waliya imarata misra. Waliya imarata misra. Oh, bani Amir adalah seorang sahabi masyur. Faqih fadil. Waliya Imarat Misra. Jadi pernah menjadi wali kota Mesir. Wali kota di sana. Li Muawiyah. Salah satu sinin wa mata qariban min as-sittin. Meninggalnya adalah qarib min as-sittin, artinya apa? Hampir 60 tahun. Baik. Qul man talaqa tamimatan ay alaqaha muta'alliqan biha qalbahu. Fitolah bikhairin audab isarin. Apa tuntutannya? Apa maksud dengan menggantungkan tamimah jimat tadi? Hatinya tergantung dengan benda tadi. Mutalikon biya kolbahu. Jadi hatinya memang digantungkan dengan jimat tadi yang dipakai. Tujuannya apa? Untuk mencari kebaikan atau untuk menepis keburukan. Maka hukumnya syirik. Maka itu power balen, power balen, power balen. Biasanya Pak Mausin ditawari power balen. Ya. Nah, ini kalau memang tujuannya sudah dipakai untuk perhiasan, ya bisa jadi enggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk apa? Biar tenaganya menjadi 3 kali manusia. Nah, itu khurafat. 3 kali manusia. Nah, nanti tusuk besi, besinya melungker. Walah. Tusuk besi, besinya melungker. Wah. Nah, jadi power balen. Balen melungker. Lurus jadi balen melungker. Nah, khurafat. Baik, kalau mundiri kharjatun kanu yu'alikuna yarawna anna kadfa'u alhum al-afad. Kalau mundiri kharjah. Kharjah ini ya, naun wa tamimah. Sejenis tamimah, sejenis timat. Dulu mereka menggantungkan kharjah ini dengan pandangan bisa bisa tadfa', bisa menepis, menghadang. Afat ini penyakit-penyakit. Wadajalun wadolalu ini adalah suatu kebodohan dan kesesatan. Ilamani'a waladafi'a gurullah ta'ala. Gak ada yang bisa mencegah, gak ada yang bisa menghalangi selain Allah ta'ala. Maka itu boro-boro, wadus ilang, digolekno, jimat namanya Pak Yai dari ini corok putian. Nah, dukun putian. Ya putih, jenggotnya putih, rambutnya putih, bajunya putih. Tapi hatinya hitam kelam. Nah, itu. Perhatikan itu. Ya. Enak guna. Mana yang tadi catatan kaki yang belum dibaca? Ada ya? Ada. Ada situ? Enggak ada. Ada enggak? Ada punya ada? Enggak ada. Catatan kaki nomor 1. Enggak ada. Bikuratil uyun ada enggak? Hah? Ada punya? Ada. Fi quradil uyun wa hadzal hadits fihi tasrihu bi anna ta'liq at-tamaim syirkun lima yaksiduhu min aman allaq wa lidaf ima yadurruhu aw jal fi ma yanfa'uhu. Dalam quradil uyun hadis ini di dalamnya ada penegasan gamblang bahwasanya menggantungkan jimat-jimat termasuk kesyirikan lima yaksiduhu dengan tujuan dari orang yang menggantungkannya untuk menolak apa yang memadaratkan atau mendatangkan apa yang memanfaatkan dirinya. Wa da'adun yunafika malal ikhlas alladhi wa ma'na la ilaha illallah. Ini juga termasuk menafikan kesempurnaan ikhlas. Yang mana ikhlas adalah termasuk dari makna la ilaha illallah. Itulah makna la ilaha illallah ikhlas. Maka dikatakan la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas. Lalal mukhlis la yaltafitu qalbuhu li talabi naf'in aw dafi'i dharrin min siwallahi. Karena seorang yang mukhlis hatinya tidaklah nolak-noleh untuk mencari manfaat atau menolak madarat dari selain Allah. Enggak, hatinya tidak nolak-noleh ke sana kemari tapi cukup kepada Allah tok. Kama taqaddama fi qawlihi wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Fakamul tauhid la yahsulu illa bitarki dalika. Maka itu sempurnanya tauhid tidaklah bisa diwujudkan kecuali dengan meninggalkan jimat-jimat tadi. Wa in kana min asyirkil asghar fa huwa adhimun. Nah, tengok di sini. Wa in kana min asyirkil asghar. Dan jikalaupun walaupunlah termasuk syirik asghar, syirik kecil, tapi benar-benar besar walaupun syirik asghar. Tengok di sini, berarti di sini ya kau perhatikan. Alul ilm itu membedakan antara syirik asghar dan syirik akbar. Di antaranya adalah tamimah dan jimat ini. Kalau diyakini benda ini bisa menolak bala dengan sendirinya syirik akbar. Kalau diyakini bahwasanya Allah yang memberikan hal tadi, maka termasuk syirik asghar tapi khurafat. Itu pun dosa besar. Maka dikatakan. Wa in kana min syirkil asghar fa huwa adhimun. Fa idza kana hadza qad khafiya ala ba'd as-sahaba radhiyallahu anhum fi ahd an-nubuwah fa kayfa la yakhfa 'ala man wadunahum fil ilm wal iman fi maratiba ba'da ma hadatha min al-bid'ah wa syirki. Maka bila perkara ini kadang tersembunyi atau bisa saja tersembunyi atas sebagian para sahabat, khafiya, telah tersembunyi, benar-benar tersembunyi perkara ini pada sebagian para sahabat di zaman kenabian beliau waktu itu Nabi Muhammad. Maka bagaimana perkara ini tidak lagi asing, tidak tersembunyi atas orang yang di bawah mereka tentang ilmunya dan imannya dengan tingkatan yang banyak sekali jauh dari mereka. Nah, setelah terjadinya apa? Berupa bid'ah dan syirik. Nah, kalau itu perhatikan zaman sekarang ini, zaman yang paling butuh untuk dijelaskan tentang perkara seperti ini. Bukan sudah dikumpulkan, kumpul. Yang penting sahabat ke masjid, beri jamaah tabligh. Syirik jalan terus, bid'ah jalan terus, khurafat jalan terus, dongeng jalan terus. Nah, jamaah sablek. Terus sablek? Nah. Black itu biasanya ada kerupuk dulu, kerupuk asmara. Ke sini, black. Tapi, gelondang, kelandung. Black. Syirik dibiarkan terus laris. Tapi, perhatikan. Kama fil hadis sahih wa taqaddama tulisarnu ila dalika. Wa wa mima yubayin ma'a la ila Allah aydan. Fa inna nafat kulla syirki. Qalilahu wa kasirahu. Itu maksud juga apa yang menjelaskan tentang ma'a la ila Allah. Maka sesungguhnya kalimat ini adalah kalimat yang menafikan seluruh syirik, baik sedikitnya dan banyaknya syirik, kecil dan besarnya syirik. Kama qala ta'ala syahidallahu anna la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu huwal azizul hakim. Tapi ikhwan insyaAllah ini dulu kita cukupkan. Ya kan? Wa akhiri da'una alhamdulillah bil alamin. Tafadhalu.